ngopo tau gawe atiku loro terus. Kowe iki berubah. Saploke kenal karo kae. Apa salahku? Apa kowe wis ra sayang karo aku? Tresnamu sing biyen wis ilang. Kowe dudu kaya wong sing tak kenal. Mung perih sing tak rasake, saiki mending awake dhewe bubar. Tak dongakne muga kowe bahagia karo wong sing kok sayangi.